ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan bab ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil anbiya'i wa ghairihim fil Isra. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para nabi dan yang lainnya ketika Isra Mi'raj. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ra'aitu laylata usriya bi Musa. Aku melihat di saat di Isra, jadi Isra Mi'rajkan maksudnya, aku melihat Nabi Musa, rajulan Adam, seorang laki-laki yang kulitnya putih, tualan, sangat tinggi. Ya, Nabi Musa itu tinggi badannya, ya. Ja'dan, rambutnya apa ya? Bukan ikal. Ja'dan itu rambutnya, ya kayak ikal, kayak ngeringkal-ngeringkal gitu, ya. Ka'annahu min rijali syanu'ah, seakan-akan beliau dari, ya, orang yang berasal dari Syanu'ah. Wa ra'aitu Isa, sementara aku melihat Nabi Isa, rajulan marbu'an, seorang laki-laki yang marbu'. Marbu' itu artinya enggak tinggi, enggak pendek, tengah-tengah. Marbu' al-khalq ilam il-humrati wal-bayab, kulitnya itu putih kemerahan. Ya, kalau Nabi Isa itu putih kemerahan kulitnya. Kalau Nabi Musa apa? Putih. Ya, putih saja. Adam namanya. Sabiqar ra's, rambutnya ikal. Wa ra'aitu malikan khazinan nar. Dan aku melihat malaikat Malik, penjaga api neraka. Wad dajjal, dan aku juga melihat dajjal di saat Isra dan Mi'raj. Fi ayatin arahunna Allahu iyyah, di dalam ayat-ayat yang Allah perlihatkan kepadaku. Fala takum fi miryatin min liqa'ih, maka janganlah kamu merasa ragu terhadap pertemuannya. Ya. Nah, di sini menunjukkan, ya akhi, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj itu Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Apakah diperlihatkan dalam artian yaitu dengan jasadnya, sementara Nabi Musa sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan? Yang jelas ini alam gaib, hanya Allah yang Maha Tahu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kita lanjutkan hadis 63. An Mujahid an Nausami Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa dzakaru lahu ad-dajjal baina 'ainaihi maktubun kafir au kafara. Mujahid mendengar Ibnu Abbas. Mujahid ini seorang tabi'in namanya Mujahid bin Jabr. Ya, beliau murid Ibnu Abbas. Bahkan Mujahid berkata, aku membacakan Al-Quran kepada Ibnu Abbas 3 kali. Ya, dari awal sampai akhir. Dan setiap ayatnya aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsirnya. Makanya beliau menjadi orang yang paling tahu tentang tafsir Ibnu Abbas. Siapa? Imam Mujahid. Imam Mujahid pernah mendengar Ibnu Abbas bercerita tentang Dajjal kepadanya. Dan bahwasannya tertulis di antara dua matanya itu kafaro, kafir. Ya. Dan ini hanya bisa dilihat oleh siapa? Orang Islam saja. Selain orang Islam tidak bisa melihatnya. Ya. Qala lam asma'hu walakinnahu qal. Beliau berkata, aku tidak mendengarnya. Akan tetapi beliau bersabda, akan tetapi beliau berkata, amma Ibrahim fanzuru ila sahibikum. Ya, Nabi SAW bersabda, adapun Ibrahim, maka lihatlah kepada teman kalian ini, yaitu Rasulullah SAW. Artinya Nabi Ibrahim itu mirip dengan Rasulullah. Ya, dari wajahnya, dari bentuk tubuhnya. Wa amma Musa faja'dun Adam ala jamalin ahmar. Adapun Nabi Musa, rambutnya itu kayak ngeringkel-ngeringkel gitu, apa sih namanya? Kayak keriting gitu ya. Adam putih kulitnya. Di atas unta yang berwarna merah. Makhtumin bi khulbah. Di mana unta itu diikat dengan tali. Ka'anni anzuru ilaihi in hadara fil wadi. Seakan-akan aku melihat beliau sedang turun ya di lembah. Yulabbi itu bertalbiyah. Artinya Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Nabi Musa. Hadis 64. Wa Nabi Hurairah taqala qala Rasulullah SAW laita usriya bi raaitu Musa. Dan dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda, di malam aku diisrokan, aku melihat Nabi Musa. Wa idza huwa rajulun darbun rajil. Ternyata dia seorang laki-laki yang tinggi besar. Nabi Musa itu badannya tinggi dan besar. Makanya disebutkan dalam ayat itu beliau mukul orang langsung mati, Pak. Disebutkan dalam hadis pernah Nabi Musa sedang mandi kemudian disimpan pakaiannya di atas apa? Batu, batunya lari. Makanya Nabi Musa mengejar, "Hai batu, bajuku, hai batu, bajuku." Sehingga melewati orang-orang Bani Israel yang sedang mandi. Ternyata Allah ingin membersihkan nama Nabi Musa. Karena orang-orang Bani Israel menuduh Nabi Musa itu, ya, kan Nabi Musa kalau mandi sendirian, enggak mau rame-rame. Apa yang terjadi? Rupanya orang-orang Bani Israel mengatakan apa? Itu Nabi Musa itu enggak mau mandi sama kita karena burut. Tahu enggak burut? Hah? Kemaluannya bengkak. Iya. Maka Allah ingin membersihkan Nabi Musa dengan cara seperti itu. Lihat Pak, Bani Israel itu begitu akhlaknya sama Nabi, Pak. Sampai Nabi Musa aja dibully sama mereka. Makanya yang suka ngebully itu akhlaknya Bani Israel tuh. Iya. Soalnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala suatu ketika Nabi Musa sedang mandi kemudian disimpannya di atas batu, batunya lari. Akhirnya dikejar sama Nabi Musa. Ya Hajar, thawbi, hai batu, bajuku, bajuku. Dalam keadaan telanjang bulat gitu. Terus dikejar, akhirnya melewati Bani Israel yang lagi mandi. Dan ternyata Nabi Musa gak kenapa-napa, bahkan sehat. Akhirnya batu itu berhenti. Dipukulnya batu itu sama Nabi Musa. Sampai dengok, Pak. Batu aja dipukul langsung apa? Dengok apa dengok itu? Hah? Ya gitulah. Ya. Saking kuatnya Nabi Musa maksudnya gitu loh. Ya, Nabi Musa itu luar biasa kuat sekali. Makanya Bani Israel takutnya hanya kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tur, Nabi Musa mewakilkan siapa? Harun. Enggak takut Bani Israel sama Harun. Bahkan Harun hampir mau dibunuh sama mereka. Kalau sama Nabi Musa, ya. Siapa yang berani sama Nabi Musa yang badannya besar, tinggi begitu? Ya. Cuman kekurangannya di Nabi Musa itu cadel. Makanya Nabi Musa minta kepada Allah supaya diutus juga siapa? Harun. karena dia fasih kalau berbicara. Ya. Kita lanjutkan ya. Aku melihat Nabi Musa, ternyata dia laki-laki tinggi besar, seakan-akan ia dari Shanu'ah. Ya. Dalam satu riwayat Muslim dari Anas, aku melewati Nabi Musa lailata usri bi indal kathibil ahmar. Ya, aku melihat itu di sisi kathib al-ahmar. Kathib itu tumpukan pasir yang warna merah. Wa huwa qa'imun yusalli fi qabrih, sementara Nabi Musa berdiri salat dalam kuburnya. Karena para nabi itu dalam kuburnya berdiri salat, Pak. Ya. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwa orang-orang mukmin pun juga dalam kuburnya salat. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wa ra'aitu Isa fa idza hiya fa idza huwa rajulun rub'ah ahmar. Aku melihat Nabi Isa, ternyata dia seorang laki-laki yang rub'ah, itu marbu'. Marbu' itu artinya tidak tinggi, tidak pendek. Ahmar, kemerahan kulitnya itu. Ka'annama kharaja min dimas, seakan-akan beliau keluar dari kamar mandi, karena Nabi Isa itu rambutnya basah terus, Pak. Ya. Yeah. Wa ana asbahu walada Ibrahim bihi, dan aku orang yang paling serupa dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Musa keturunan Nabi Ibrahim, kan? Nabi Isa keturunan Nabi Ibrahim. Rasulullah keturunan Nabi Ibrahim. Ya, ternyata yang paling mirip Nabi Ibrahim siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ataitu bi ina'ain. Kemudian aku uti tu bi ina'ain, didatangkan dua bejana, dua gelas. Fi ahadihima laban wa fil akhar khamr. Di satu gelas itu susu dan gelas yang lain apa? Arak. Faqala ishrab ayyuhu ayyahu masyita. Maka Jibril berkata, silakan kamu minum yang kamu mau. Fa akhadtu al-laban fasyaribtuhu. Maka aku pun minum susu. Ya. Faqila, lalu dikatakan kepadaku, akhadta al-fitrah. Kamu sudah mengambil fitrah. Amma innaka law akhadta al-khamr ghawat ummatuk. Kalaulah engkau mengambil arak, umatmu akan tersesat seluruhnya. Iya. Ini diantara tafsir mimpi juga, Pak. Kalau kita bermimpi minum susu, artinya kita di atas apa? Fitrah. Iya. Dan dalam hadis Ibnu Umar, fa amma Isa fa ahmar ja'dun 'aridhus sadr. Adapun Nabi Isa, beliau merah kulitnya, ikal, dan dadanya bidang. Adapun Musa fa Adam jasimun sabtun. Adapun Nabi Musa putih besar. Badannya apa? Tinggi besar. Seakan-akan ia dari zut. Nah, ini sifat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Iya. Nah, ini akhwal Islam. Dan tentunya ya, manfaat kita mengetahui fisik-fisik para nabi itu, di antaranya adalah kalau ada orang ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi Musa misalnya, kita sifati gimana. Kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku saya mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tanya sifat fisiknya bagaimana. Oh, rambutnya keribu, ah itu dajjal itu. Ya, Nabi Muhammad enggak keribu. Nabi Muhammad tuh rambutnya ikal, bagus. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Baik, dari hadis ini akhi, kita ambil faedah. Ya, bahwa di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan para nabi di saat Isra dan Mi'raj. Hadis ini juga menunjukkan ya, keutamaan minum susu dan bahwasanya susu itu adalah merupakan kebaikan dan fitrah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan umatnya untuk minum susu, terutama susu sapi yang digembalakan. Iya. Itu kata Nabi SAW, apa namanya, susu yang bagus. Iya. Bab ru'yatin Nabi SAW li Isa wa Dajjal fil manam. Bab Nabi pernah bermimpi melihat Nabi Isa dan Dajjal. Hadis 65 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arani al-lailata 'inda al-Ka'bah fil manam fa idza rajulun adam ka ahsani ma yura min udmir rijal tadribu limmatuhu baina mankibaih rajulu sya'r yaqturu ra'suhu ma'an wadhi'an yadahi 'ala mankibai rajulain wa huwa yatufu bil bait. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi malam aku diperlihatkan dalam mimpi di sisi Ka'bah seorang laki-laki yang berwarna putih, di mana putihnya bagus sekali, di mana rambutnya itu sampai ke mana? Ke pundaknya. Rambutnya ikal dan mengeluarkan air, apa, meneteskan air, meletakkan dua tangannya di dua pundak laki-laki sementara ia sedang tawaf di Ka'bah. Lalu aku berkata, siapa ini? Faqalu hadzal masih ibnu Maryam. Maka mereka berkata, ini Masih ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemarauaitu rajulan wara'ahu ja'dan qatifan. Kemudian aku melihat seorang laki-laki rambutnya sangat keriting. Iya. A'waral 'ain. Matanya itu pecak sebelah. Buta sebelah. Yaitu yang sebelah kanan. Disebutkan dalam satu riwayat kal'ina bitafiyah, bagaikan anggur yang nyembul gitu. Ka asbahi man ra'aitu bi ibn Qatan. Yang paling mirip aku pernah lihat itu Ibnu Qatan. Wadi'an yadayhi 'ala mankibai rajulain. Yang ia meletakkan dua tangannya di dua pundak dua laki-laki. Yatufu bil bait. Ia sedang tawaf di Ka'bah. Faqultu man hadza? Lalu aku berkata, siapa ini? Mereka berkata, Masihud Dajjal. Ya, ini mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya Masih Isa dengan Masih Dajjal? Sama-sama Masih. Cuman kata para ulama, Nabi Isa itu Masih artinya menghapus bumi dari kesesatan. Kalau Dajjal menghapus bumi dengan kesesatan. Karena di masa Dajjal, Dajjal akan keliling dunia, Pak. Dan Dajjal itu kata Rasulullah berjalannya secepat angin. Dan Dajjal itu kata Rasulullah bisa menyuruh awan untuk hujan, bisa menyuruh tanah yang subur jadi kering kerontang. Dajjal itu bisa menyuruh orang yang sudah mati, menyihir orang yang sudah mati untuk bangkit kembali, tapi dengan disihir. Bayangkan, Pak, di mana Dajjal itu keluar di saat kekeringan yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis, baina yadai Dajjal, sebelum Dajjal datang ada 3 tahun yang sangat kering sekali. Tahun pertama Allah menurun 1/3 air hujan. Tahun kedua Allah menahan setengah air hujan. Tahun kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Tahun ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Bayangkan. Di saat kering itu, Dajjal bawa air, bawa gunung roti. Makanya disebutkan dalam hadis, tidak akan tegak hari kiamat sampai-sampai orang akan mengharapkan datangnya Dajjal. Karena saking sulitnya di saat itu. Enggak ada makanan. Dan subhanallah, Rasulullah mengabarkan bahwa makanan kaum mukminin itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar. Namun kata sebagian ulama, tidak semua mukmin, tidak semua muslim menjadikan zikir sebagai makanannya saat itu. hanya buat mereka-mereka yang merasa asyik dengan zikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Nah ini akhi, ya. Jadi Dajjal itu akan membersihkan bumi dengan kesesatan. Yang kemudian setelah dia keliling dunia, ya, maka kemudian Dajjal pun mendatangi Syam. Di saat itu kerajaan Islam terakhir di mana? Di Syam. Maka ketika kaum mukminin mendengar Dajjal mendatangi Syam, larilah mereka ke Bukit Tur dan berlindung di sana. Lalu kemudian Dajjal menuju kota Makkah dan Madinah. Lalu kemudian Dajjal pun mengepung kota Madinah, sementara Madinah dijaga oleh para malaikat yang menghunuskan pedang-pedangnya. Ya, dan nanti tempatnya Dajjal itu di belakang Gunung Uhud, yang sekarang ada sebuah perkampungan namanya perkampungan Hai apa nama Zahiriyah apa saya lupa namanya. Ya, kata sebagian syekh disitulah nanti Dajjal akan bercokol. Nah, ketika kota Madinah itu dikepung oleh Dajjal, tiba-tiba kota Madinah apa yang terjadi? Gempa, Pak. Keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya. Makanya di saat itulah Rasulullah mengabarkan bahwa kota Madinah itu bagaikan kir, bagaikan saringan yang akan menyaring manusia. Ya. Nah, ini akal Islam, azanillah Allah wa yakum. Kita lanjut bab qauluhu ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad pernah melihat ayat-ayat Allah yang sangat besar. Ani Syaibani, dari Syaibani ia berkata, sa'altu zirran an qaulihi ta'ala fakana qaba qausaini aw adana fa auha ila 'abdihi ma auha. Aku bertanya kepada Zir tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ini. Fakana qaba qausaini aw adana, dan adalah Nabi Muhammad yang sedekat qaba qausain, dua apa? Dua busur panah atau lebih dekat dari itu. Lalu Allah pun mewahyukan kepada hamba-Nya. Zir berkata, akhbarana Abdullah, Abdullah bin Mas'ud mengabarkan kepada kami, anna Muhammadan ra'a Jibril, bahwa Nabi Muhammad saat itu melihat Jibril dengan bentuknya yang asli. Walahu sittu mi'at janah, dan Jibril memiliki 600 sayap. Bayang. Jibril memiliki berapa? 600 sayap. Masya Allah. Ya. Wa fi riwayatin laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan satu riwayat, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad melihat ayat-ayat Allah yang besar. Qala raqala raf ra'a rafrafan akhdar sadda ufqa sama. Ya. Nabi Muhammad melihat sayap yang berwarna apa? Akhdar. Akhdar itu hijau. Yang telah menutup ufuk langit saking besarnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu, Pak, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril itu dengan bentuk aslinya di dua kali, di antaranya ketika Isra dan Mi'raj. Yang ternyata malaikat Jibril itu disebutkan dalam hadis, beliau kalau mengepakkan sayapnya maka bertaburanlah intan dan berlian dari sayapnya itu, saking indahnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Iya. Masyaallah. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Nah ini. Jadi itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Dan ada satu riwayat, tapi saya tidak tahu kesahihannya, bahwa malaikat pemikul arasy itu memiliki 1000 sayap atau lebih. Saya lupa ya, riwayatnya. Tapi saya enggak tahu itu sahih apa enggak. Yang saya tahu malaikat Jibril itu 600 apa? Sayap. Bab qaulillah ta'ala la tudrikul absar. mata tidak bisa meliputinya. Dari Masruq, Masruq seorang tabi'in, itu Masruq bin Al-Ajda. Qala qultu li Aisyah, aku pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummata, wahai ibu, hal ra'a Muhammadun Rabbah, apakah Nabi Muhammad pernah melihat Allah? Faqalat laqad qaffa sya'ri mimma qulta. Apa kata Aisyah? Sungguh bulu kuduku sampai berdiri dari ucapan kamu itu. Aina anta min salas man haddatsakunna faqad kadzab. Di mana kamu dari tiga perkara? Siapa yang menceritakan tiga perkara ini sungguh sudah berdusta. Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbah faqad kadzab. Siapa yang menceritakan kepada kamu bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, sungguh telah berdusta. Karena disebutkan dalam satu riwayat Muslim, Pak, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj itu engkau melihat Allah tidak? Apa kata Rasulullah? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku melihatnya? Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat yang lainnya, Rasulullah mengatakan apa? Hijabuhu nur. Allah itu hijabnya cahaya. Lau kasyafaha, kalau Allah membuka hijabnya itu, akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara semua makhluk tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pendapat yang rajih, ya, bahwa Rasulullah tidak pernah melihat Allah ketika di dunia, hatta ketika Isra dan Mi'raj. Ya. Dan tidak ada satu pun manusia yang bisa melihat Allah, hatta Nabi Musa. Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah di Bukit Tur, Nabi Musa minta kepada Allah supaya bisa melihat Allah. Apa kata Nabi Musa? Arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Supaya aku bisa melihatmu. Apa kata Allah? Lan tarani, hai Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku. Maksudnya di dunia. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau melihat gunung itu masih berada di tempatnya, engkau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, gunungnya hancur, Pak, karena takut kepada Allah. Fa kharra Musa su'iqa, ketika Nabi Musa melihat gunung hancur, pingsan Nabi Musa. Enggak kuat ngelihatnya. Iya, makanya kalau ada orang sufi sumpah pikiran, yang ngaku-ngaku, oh saya bisa melihat Allah, para wali bisa melihat Allah, ini dusta. Makanya Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad pernah melihat Allah, dusta. Kalau Nabi Muhammad aja enggak, apalagi yang lebih rendah. Makanya sebagian orang sufi merasa perlu mengatakan wali itu lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Sampai-sampai diantara mereka Abul Bistom namanya mengatakan apa? Maqamun nubuwah fir barzakh. Nabi itu di alam barzakh, fuwaiqar rasul wadunal wali. Di atas rasul, di bawah wali. Nabi itu di atas rasul, di bawah wali. Berarti yang paling rendah apa? Rasul, di atasnya nabi. Di atasnya apa? Wali. Dibalikin. La ilaha illallah. Makanya kata Ibnu Hajar, ini zindik wallah. Ini orang zindik ini. Iya. A'udzubillah. Kemudian kita lanjutkan. Kata Aisyah, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, sungguh telah berdusta. Kemudian Aisyah membawakan ayat, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Mata tidak bisa meliputi Allah, sementara Allah meliputi mata-mata manusia. Wa huwal latiful khabir. Dan Allah maha latif dan khabir, maha mengabarkan, yang maha mengetahui. Allah juga berfirman, wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan tidak layak seorang manusia untuk berbicara kepada Allah secara langsung kecuali melalui wahyu atau di belakang hijab. Ayat di sini Aisyah berdalil dengan ayat ini bahwa manusia itu siapapun dia tidak akan pernah bisa melihat Allah langsung, tidak bisa. Ya. Yang kedua kata Aisyah, "Wa man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzab." Siapa yang menceritakan kepada kamu bahwasanya ia tahu apa yang akan terjadi besok, sungguh dia berdusta. Ini biasanya para dukun ya, Pak. Iya. Maksudnya siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengetahui yang gaib, sedangkan Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Namun sebagian orang sufi mengatakan, Pak, bahwa Nabi Muhammad tahu yang gaib. Buktinya Nabi Muhammad mengabarkan apa yang terjadi di masa depan. Kita katakan itu yang memberitahunya siapa? Allah. Bukti yang menunjukkan Nabi Muhammad enggak tahu yang gaib banyak. Di antaranya ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sibuk nyariin kalung. Kalau Nabi Muhammad tahu yang gaib, enggak usah sibuk nyari, Pak. Tinggal tunjuk aja, no, di sono. Di antaranya, ya, ketika ada seorang wanita Yahudi datang membawa apa? Daging kambing yang dikasih racun. Rasulullah sempat makan. Lalu kemudian tulang itu memberitahu bahwa ini diracuni. Itu menunjukkan Rasulullah enggak tahu yang gaib. Ya. Kemudian Aisyah membawakan ayat, "Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan." Jiwa tidak akan tahu apa yang akan ia lakukan besok. Siapapun dia, ya, tidak akan pernah mengetahui apa yang dilakukan apa besok. Waman, kemudian kita lanjutkan. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lainnya, "Wa huwa yaqul la ya'lamul ghaib illallah." Dia berkata, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah saja. Kemudian yang ketiga, وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمْ فَقَدْ كَذَبْ. Dan siapa yang menceritakan bahwa Rasulullah menyembunyikan sesuatu, sungguh ia telah berdusta. ثُمَ قَرَعَتْ. Kemudian dia beliau pun membacakan ayat, يَا أَيُّهَا الرَّسُولِ بَلِّكْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan tidak mungkin Rasulullah menyembunyikan wahyu. Gak mungkin. Karena sifat Nabi itu dia harus amanah. Kalau Rasulullah menyembunyikan ada sesuatu wahyu, berarti Rasulullah apa? Khianat. Semua risalah sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suma qara'at ayat. Kemudian beliau membawakan ayat tadi. Walakinnahu ra'a Jibril. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril fi suratihi, dalam bentuknya yang asli, marratain, dua kali. Fi riwayatin qalat, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbah faqad a'zam. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, sungguh ia telah berkata besar dustanya. Walakin qad ra'a Jibril fi suratih. Akan tetapi Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Wa khalqu sadun bainal ufuq ma bainal ufuq. Dan tubuhnya malaikat Jibril itu menutupi ufuk timur dan barat, saking besarnya malaikat Jibril. Nah itu ya akhwat Islam azami Allah wa iyyakum. Jadi tiga perkara ini kata Aisyah dusta semua. Yang pertama apa? Orang yang mengatakan Nabi Muhammad pernah melihat Allah. Yang kedua apa? Orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tahu yang akan terjadi besok hari. Yang ketiga apa? Orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu dari wahyu Allah. Maka semua ini dusta semuanya. Ya. Bab qaulihi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu menjadi bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, dan melihat kepada Rabb-nya. Maksudnya di sini beliau ingin menetapkan bahwa nanti pada hari kiamat kaum mukminin akan melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum mukminin Pak melihat Allah itu di dua tempat nanti di hari kiamat. Yang pertama di padang mahsyar. Iya. Di mana Allah akan memperlihatkan kepada kaum mukminin dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Kan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari itu Pak, bahwa nanti pada hari kiamat ketika di padang mahsyar Allah akan berfirman, lihat ba'kullu wahidin makana ya'budu fid dunya, hendaklah setiap orang mengikuti apa yang ia sembah di dunia. Yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah batu ikut batu, yang menyembah malaikat, malaikat berlepas diri, yang menyembah Nabi Isa, Nabi Isa berlepas diri. Iya. Fayabqal mu'minun, kata Rasulullah, tersisa kaum mukminin. Mereka diam menunggu. Fayatillahu ilaihim, maka kemudian Allah pun datang kepada mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Lalu Allah berfirman kepada kaum mukminin, ya antum hahuna, kalian masih di sini. Wan nasu qad dhahabu, sementara manusia sudah pada pergi semuanya. Aman tantadhirun, siapa yang kalian tunggu? Maka kaum mukminin berkata, nantadhiru rabbana, kami menunggu Rabb kami. Maka kemudian Allah berfirman, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Apa kata kaum mukminin? Ma'adallah an nusyrika billahi syai'a, kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Lalu Allah berfirman kepada kaum mukminin, dengan apa kalian mengenal Rabb kalian? Kata kaum mukminin, bisak, dengan betis. Maka Allah pun memperlihatkan betisnya. Di saat itu seluruh kaum mukminin sujud kepada Allah, kecuali orang-orang munafik. Setiap kali mau sujud lempeng lagi itu, ya punggungnya, nggak bisa sujud. Itu di tempat yang pertama. Di tempat yang kedua, di surga. Maka kaum mukminin di surga akan melihat wajah Allah yang sangat indah luar biasa. Iya. Nanti itu semua akan disebutkan ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qulna ya Rasulullah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kita akan melihat Rabb kita nanti pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Qala, hal tudarruna fi ru'yati syams wal qamar idza kanat sahwan? Apakah kalian akan berdesak-desakan ketika melihat matahari atau bulan ketika bersih tidak ada awan? Artinya kalau kamu melihat matahari, kalian desak-desakan enggak? Enggak. Iya. Kunala, kata mereka, tidak, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, fa innakum tudarruna fi ru'yati rabbikum yawma idzin illa kama tudarruna fi ru'yatihima. Sesungguhnya kalian akan benar-benar melihat Allah pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat apa? Matahari atau bulan. Jelas sekali. Dan tidak perlu berdesak-desakan, Pak. Iya. Tsumma qala, tsumma yunadi munadin. Nah, ini dia hadisnya nih, Pak, yang tadi saya sampaikan barusan. Kemudian Allah akan berfirman, akan ada yang menyeru dengan perintah Allah. Liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Hendaklah setiap kaum pergi bersama yang ia sembah dahulu di dunia. Fayadhhab ashabus salib ma salibihim. Yang menyembah salib ikut mengikuti salibnya. Wa ashabul authan ma authanihim. Yang menyembah patung ikut patungnya. Wa ashabu kulli aliha ma'a alihatihim. Dan yang menyembah setiap Tuhan-Tuhan selain Allah akan ikut Tuhan-Tuhan selain Allah itu, Pak. Masing-masing ikut yang ia sembah nanti di hari kiamat. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajirin. Tersisalah yang menyembah Allah, baik dia orangnya soleh maupun orangnya apa? Enggak soleh. Tapi dia di dunia hanya menyembah Allah saja. Wa ghubbaratun min ahli kitab, demikian pula dari kalangan ahli kitab yang menyembah Allah saja. Tsumma yu'ta bi jahannam, kemudian akan didatangkan neraka jahannam, tu'rab, ya dipampangkan, ka'anna sarab, sebagaikan fata morgana. Fayuqal lil yahud, lalu dikatakan kepada orang Yahudi, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah dulu di dunia? Qalu, mereka berkata, kunna na'budu Uzair ibn Allah, kami dahulu menyembah Uzair ibn Allah. Ya, fayuqal kadzabtum, kalian telah salah sembah. Lam yakun lillahi sahibah wala walad, Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Fama turidun, lalu dikatakan kepada orang Yahudi, apa yang kalian inginkan? Qalu nuridu antas qiyana, mereka berkata, kami ingin ya Allah engkau berikan minum kepada kami, karena haus sekali waktu itu, Pak. Iya. Fayuqal ishrabu, lalu dikatakan, silakan minum. Fayatasaqatuna fi jahannam, mereka pun berjatuhan dalam neraka jahannam. Iya. Fama yuqalu linnasara, lalu dikatakan kepada orang-orang Nasrani, ma kuntum ta'budun, siapa yang dahulu kalian sembah waktu di dunia? Fayaqulu na'budul Masih ibn Maryam, kami menyembah Masih Isa ibn Maryam, Isa anak Allah. Fayuqal kadzabtum, kalian telah salah. Ya, lam yakun lillahi sahibah wala walad, Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Allah tidak pernah mengambil istri, tidak pula apa? Anak. Famadza turidun? Apa yang kalian inginkan? Lalu kemudian orang-orang Nasara berkata, nuridu antasqiyana, kami ingin engkau memberikan minum kepada kami ya Allah. Maka Allah berfirman, ishrabu, silakan minum. Fayatasaqatuna fi jahannam, mereka pun jatuh ke dalam neraka jahannam. Hatta yabqa man kana ya'budullah, sehingga tersisalah orang-orang hanya menyembah Allah saja, baik dia soleh maupun enggak soleh. Iya. Fayuqalu lahum, ma yahbisukum wa qad dhahaba an-nas, apa yang menahan kalian sementara orang-orang sudah pergi? Kenapa kalian masih di sini? Fayaqulun, faraqnahum wa nahnu ahwaj minna ilaihi al-yawm. Ya. Mereka berkata, kami meninggalkan mereka semua, sementara kami sangat butuh kepada Allah di hari ini. Wa inna sami'na munadiyan yunadi, kata kaum mukminin, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru, liyal haqqullu qaumin bima kanu ya'budun, hendaklah setiap orang mengikuti yang ia sembah di dunia. Wa inna manantadhiru rabbana, sementara kami menunggu Rabb kami, karena kaum mukminin menyembah siapa? Allah saja. Qala fayatihimul jabbar fi suratin ghairi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrah, maka Allah pun mendatangi mereka dengan bentuk yang berbeda dengan bentuk pertama yang pertama kali dilihat oleh kaum mukminin ketika Allah datang bersama para malaikatnya. Ya, Allah datang dengan bentuk yang berbeda untuk menguji mereka. Faqala ana rabbukum, lalu Allah berfirman, aku Tuhan kalian, aku Rabb kalian. Fala yukallimuhu illa anbiya, dan tidak ada yang berani berbicara kecuali para nabi saja. Fayaqul, ya. Lalu kemudian Allah berfirman, hal bainakum wa bainahu ayah ta'rifunahu. Dalam satu riwayat yang lain, kaum mukminin berkata, kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, apakah ada tanda yang kalian kenali dari Tuhan kalian? Ya. Fayaquluna saq, betis. Fayakshifu an saqih, lalu Allah memperlihatkan betisnya, Pak. Ini menunjukkan Allah punya sifat apa? Betis. Tapi antum jangan mikirin dengan otak antum betis. Yang antum gambarin pasti betis antum. Lah. Dan Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Fayasjudu lahu kullu mu'min. Maka setiap mu'min pun sujud semuanya, Pak. Wayabqa man kana yasjudu lillahi riyan wa sum'ah. Tersisa orang yang sujudnya karena riya dan pengen didengar saja orang munafik. Ya. Fayadhhab kaima yasjud fayaud dhuhru tabaqan wahidan. Setiap kali mau sujud lempeng lagi, enggak bisa sujud. Ya. Tsumma yu'ta bil jasar fayuj'alu baina dhuhray jahannam. Kemudian didatangkanlah jembatan sirat yang terbentang di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jasar? Lalu kami pun berkata, wahai Rasulullah, apa jembat jasar itu apa? Ya, bagaimana wahai Rasulullah bentuk jembatan yang di atas api neraka itu terlintang? Di mana semua mukmin pasti akan melewati apa? Ya, jasar itu, sirat itu. Apa kata Rasulullah? Madhadah. Mazillah. Licin sekali. Mudah orang jatuh kalau melewatinya. Khabatif. Ada pengail-pengailnya. Kalalib. Yang bengkok seperti apa? Duri. Jadi Pak, setiap yang melewatinya itu udah licin banget. Kalau jalan orang langsung bias apa saking licinnya jatuh, ada pengailnya lagi yang siap mengail yang orang yang lewat di atasnya itu, Pak. Masya Allah. Dan satu riwayat yang lain Rasulullah menggambarkan sirat itu apa? Tajam, lebih tajam dari pedang, dan lebih halus dari rambut. Kata Ibnu Qayyim, ini sama dengan sirat yang ada di dunia. Karena kita melewati sirat yang ada di dunia ini juga berat, Pak. Untuk istiqomah di atas sirat di dunia ini berat tidak, Pak? Berat, panas tidak, Pak? Panas, berpegang kepada sunnah Rasul, panas. Terkadang kita dituduh macam-macam. Ya. Dikasih ujian-ujian yang berat ketika kita berpegang kepada apa? Sunnah. Ini dia. Sirat di dunia aja tajam banget, Pak. Banyak orang yang tidak kuat istiqomah di atas sirat di dunia. Makanya sirat yang terbentang di atas neraka jahanam pun juga apa? Sama keadaannya. Tajam. Lebih halus dari rambut, demikian pula sirat yang ada di dunia halus. Hanya orang-orang yang berilmu yang bisa melihatnya. Adapun orang yang tidak berilmu tidak bisa melihat sirat yang kebenaran tersebut. Membutuhkan keilmuan yang tajam untuk melihatnya, ya akhul Islam. Ya. Makanya ya akhul Islam, azan ya Allah, kalau kita ingin selamat ketika melewati sirat, hendaklah kita selamat ketika melewati sirat di dunia ini, Pak. Hendaknya kita kuat dalam menuntut ilmu dan istiqomah di atas sunnah. Ya. Nah, ini akhul Islam, azan ya Allah, wa ya. Dibayangkan jadi sirat yang terbentang di atas neraka jahanam itu mengerikan sekali. Makanya doa para nabi pada waktu itu apa? Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Karena saking mengerikannya. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan ketika melewati jembatan sirat yang terbentang dalam di atas neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti kita akan lanjutkan ya tentang sifat sirat yang terbentang di antara neraka jahanam itu, ya, dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.